الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum Al-Jihad fi Sabilillah, dan kita telah masuk ke bab yang ketiga yang menerangkan tentang hukum Al-Hudnah, Al-Dhimmah, demikian pula Al-Aman. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa aqdu dhimmati istilahan, dan perjanjian al-dhimmah atau akad al-dhimmah secara istilah. Ini pembahasan yang kedua setelah kita menyelesaikan pembahasan seputar al-hudnah. Al-hudnah atau disebut juga al-mu'ahadah, al-musalamah, al-muwada'ah, yaitu adanya perjanjian untuk tidak saling menyerang antara satu dengan yang lain, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Adapun az-zimmah secara bahasa al-ahdu, az-zimmah adalah al-ahd, perjanjian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma, bahwa orang-orang kafir tersebut mereka tidaklah memuliakan seorang mukmin, baik yang kaitannya dengan hubungan kekerabatan atau perjanjian, apabila mereka mampu melanggarnya maka mereka melanggarnya. Ini secara al-istilah, secara al-lughah, secara bahasa. Istilahan adapun secara istilah, adapun secara istilah, huwa iqraru ba'dil kuffari ala kufrihim. Iqrar, membiarkan sebahagian orang-orang kafir sehingga mereka tetap berada di atas kekafirannya. Bisharti badlil jizyah, dengan syarat mereka membayar upeti, membayar jizyah. Waltizami ahkamil millah, dan komitmen di atas hukum-hukum agama. Allati hakamat biha syari'atul islami alaihim, di mana syariat Islam yang menegakkan hukum kepada mereka. Jadi ini yang dimaksud dengan az-zimmah, di mana kaum muslimin membiarkan mereka di atas kekufurannya, namun ada syarat, di mana mereka harus tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan mereka pun harus membayar al-jizyah, membayar upeti yang mereka serahkan kepada penguasa kaum muslimin. Yang membedakan antara az-zimmah dengan al-hudnah yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa al-hudnah itu adalah perjanjian yang sudah berlalu, sudah ditetapkan sebelumnya, kesepakatan perjanjian antara orang-orang kafir dan muslimin untuk tidak saling menyerang karena kemaslahatan yang dilihat oleh kaum muslimin, sehingga diadakanlah perjanjian damai tersebut. Gencatan senjata. Berbeda halnya dengan az-zimmah. Az-zimmah adalah sesuatu yang akan terjadi, berupa ajakan kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin kepada orang-orang kafir setelah mereka diajak untuk masuk ke dalam Islam. Apabila mereka enggan masuk ke dalam al-Islam, maka beralih kepada pilihan yang kedua, yaitu mereka tetap berada di atas kekafirannya, namun mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan wajib bagi mereka membayar jizyah, membayar upeti yang diserahkan kepada penguasa muslimin. Dan apabila mereka enggan, maka barulah mereka diperangi oleh pemerintahan kaum muslimin. Jadi az-zimmah adalah sesuatu yang akan terjadi berupa penawaran dari pihak kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir yang seperti ini keadaannya, yang membayar jizyah, yang membayar upeti dan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, mereka lah yang disebut ahlul zimmah atau zimmiyun. Yang kedua, masyru'iyatuhu, disyariatkannya penawaran kepada orang-orang kafir untuk menjadi ahlul zimmah. Al-aslu fi masyru'iyati aqdi zimmati qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang disyariatkannya akad az-zimmah dengan orang-orang kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadiduna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Mereka tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan Ahlul Kitab, hingga mereka membayar al-jizyah. Hingga mereka membayar al-jizyah an yadin. Di antara tafsir an yadin, yaitu mereka langsung memberikan kepada penguasa. Wahum saghirun, dalam keadaan mereka hina, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, pemerintahan muslimin. Maka penyebutan hatta yu'tul jizyah, hingga mereka membayar upeti al-jizyah, menunjukkan bahwa ini adalah merupakan hal yang disyariatkan. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah menjadi ahlul jizyah itu khusus bagi ahlul kitab saja, Yahudi dan Nasara? Kalau agama lain bagaimana? Agama Buddha misalnya, agama Hindu, ketika mereka akan diperangi, apakah mereka pun ditawarkan untuk menjadi ahlul zimmah? Sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum ahlul zimmah itu khusus bagi Yahudi dan Nasara. Sebagian memasukkan Majusi, dan sebagian lagi menyatakan bahwa ini umum, mencakup siapa saja dari orang-orang kafir yang mereka dibiarkan di atas kekafirannya, namun mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, di mana mereka wajib membayar jizyah kepada pemerintahan muslimin. Naam. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam, pendapat yang terakhir menunjukkan keumuman dari beberapa dalil yang menunjukkan keumuman orang-orang kafir, yang rajih wallahu ta'ala alam, bahwa hukum ini tidak terkhusus kepada ahlul kitab, namun siapa saja dari orang-orang kafir mereka ditawari masuk ke dalam Islam, apabila mereka enggan maka mereka membayar upeti, membayar jizyah, siapapun dia dari kalangan orang-orang kafir, maka dia menjadi ahlu zimmah. Apabila mereka enggan menjadi ahlu zimmah, maka diperangi oleh kaum muslimin. Dan pendapat yang menerangkan keumuman orang-orang kafir ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Buraidah, Demikian pula sabda Rasulullah alaihi salatu salam dalam hadis Buraidah, "Tsumma du'uhum ila al-Islam." Kemudian ajak mereka masuk ke dalam al-Islam. "Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuff 'anhum." Apabila mereka menjawab panggilanmu, menjawab ajakanmu, yakni masuk ke dalam Islam, maka terimalah dari mereka dan tahan tangan-tangan kalian dari memerangi mereka. "Fa in hum abau fasalhumul jizyah." Apabila mereka enggan masuk ke dalam Islam, maka tuntutlah kepada mereka untuk membayar al-jizyah, upeti, menjadi ahlu dhimmah. Dan hadis ini sifatnya umum. Hadis riwayat Imam Muslim sifatnya umum, mencakup ahlul kitab atau yang lainnya. Dan ini yang zahir wallahu ta'ala alam dari pendapat para ulama yang lebih kuat, bahwa ahlul zimmah tidak dikhususkan untuk ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, namun juga mencakup yang lainnya. Wallahu alam. Kemudian poin yang ketiga, man tu'khadhu minhul jizyah. Siapakah yang diambil, yang dipungut darinya upeti, al-jizyah, yang mereka harus serahkan kepada pemerintahan muslimin. تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الرِّجَالِ الْمُكَلَّفِينَ الْأَحْرَارِ الْأَغْنِيَاءِ الْقَادِرِينَ عَلَى الْأَدَاءِ. Upeti, jizyah itu dipungut, diambil dari ar-rijal, lelaki. Maka wanita tidak dipungut upeti dari mereka. Al-mukallafin, yang telah mencapai usia balig, berarti anak-anak, orang gila dari kalangan orang-orang kafir, maka mereka tidak dipungut jizyah. Al-ahrar, mereka adalah orang-orang merdeka, bukan budak. Al-aghniya al-qadirina 'alal ada, orang-orang yang kaya yang memiliki kemampuan untuk membayar jizyah tersebut. Adapun yang tidak mampu, maka kondisi mereka ya tidak ada kewajiban untuk membayar upeti. Fala tu'khadhu minal 'abdi li'annahu la yamliku. Maka tidak diambil upeti itu dari seorang budak, hamba sahaya, sebab dia tidak memiliki, bahkan dia sendiri dimiliki orang lain. Budak, hamba sahaya dimiliki orang lain. Fakana bimanzilatil faqir, sehingga kedudukannya seperti orang miskin, orang yang fakir, yang tidak punya apa-apa. Wala tu'khadhu minal mar'ati was-sabi wal majnun, dan tidak diambil jizyah itu dari wanita, anak-anak dan orang gila. Li'annahum laysu min ahli al-qital, karena mereka bukanlah orang-orang yang ikut serta dalam peperangan. Oleh karena itu dalam peperangan tidak diperbolehkan membunuh anak-anak, tidak diperbolehkan membunuh wanita, karena mereka bukan ahlul qital. Wala tu'khadhu minal maridhil muzmin wa syekhil kabir, dan tidak pula diambil upeti itu dari orang yang sakit, orang yang sakit terus menerus, sakit-sakitan, yang lemah, orang yang sudah tua, jompo. Li'anna dima'ahum mahqunah, sebab darah-darah mereka itu terpelihara, tidak boleh ditumpahkan. Fa'ashbahun nisa', dan status mereka itu sama seperti wanita, sama seperti wanita. Maka mereka tidak diambil dan tidak dipungut upeti dari mereka. Yang keempat, mujibu aqdi dhimmah, apa konsekuensi dari perjanjian dhimmah tersebut, adanya akad dhimmah. Yujibu hadzal aqda ma'al kuffar, yang menjadi konsekuensi akad dhimmah tersebut bersama dengan orang-orang kafir, hurmatu qitalihim, diharamkan memerangi mereka, tidak diperbolehkan membunuh mereka. Wal hifdzu ala amwalihim, dan wal hifadzu ala amwalihim, dan terjaga harta-harta mereka. Wasiyanatu aradihim, dan dipeliharanya kehormatan-kehormatan mereka. Wa kafalatu hurriyatihim wa adami idza'ihim, dan terjaminnya orang yang merdeka dari mereka dan tidak boleh mengganggu dan menyakiti mereka. Wa muaqabatu man qasadahum bi adza, dan bahkan menghukumi orang yang hendak mengganggu mereka, menyakiti mereka meskipun mereka kafir. Namun apabila mereka menjadi ahlu dhimma, maka mereka terpelihara. Darah mereka tidak boleh ditumpahkan selama mereka berjalan di atas syarat-syarat tersebut. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin. Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik, maka ajak mereka kepada tiga hal. Fa'ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Yang mana saja dari salah satunya yang mereka menjawabmu, mengikutimu, maka terimalah dari mereka dan tahan tangan kalian dari mereka. Yaitu ajak mereka masuk Islam. Apabila mereka enggan, maka tuntut mereka untuk menjadi ahlu zimmah, di mana mereka membayar jizyah kepada pemerintahan kaum muslimin. Apabila mereka enggan, maka melangkah kepada yang ketiga, yaitu memerangi mereka. Baik, dengan demikian selesai pembahasan tentang akhdu dhimmah, dan sisa satu pembahasan terakhir yang kaitannya dengan akhdul aman. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.